Tanbih, hafizakumullah, tanbihan. Bismillah. Ada dua perkara yang ingin saya sampaikan. At-tanbihul awal. Tanbih yang pertama, perkara yang pertama. Balagha bi ba'dhi al-muta'assiba lil-madhahib. Telah sampai kepada permasalahan orang-orang yang muta'assib atas madhahib. An wada'u ahadith makdzubah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka menjadikan hadis-hadis yang palsu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamdahun bihi imamahum, yang mana mereka memuji imam-imam madhahib mereka. Wa yadhummun al-akharin, dan mencerca madhab-madhab yang lainnya. Fa ba'du al-hanafiyah wada'a haditsan, dan sebagian dari kelompok al-hanafiyah menjadikan hadis-hadis yang palsu. Kadziban, yang dusta. Fihi, padanya itu. Yakhruj rajul fi ummati, akan keluar seseorang pada umatku. Adarru 'alaiha min iblis, yang mana dia itu lebih jahat daripada iblis. Ismuhu Muhammad ibn Idris, yakni Syafi'i, yang namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Wa Abu Hanifah siraju ummati, siraju ummati, dan Abu Hanifah adalah siraju ummati, siraju ummati, lenteranya umatku, lenteranya umatku. Kadzibun wallah ma qalahu Rasulullah, maka ini adalah kedustaan yang besar yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'dhum wada' ahadith, dan sebagian dari mereka yang memalsukan hadis. Fi dham ulama al-mawali min ghairi al-arab, yang mana mereka mencela para ulama al-mawali dari budak-budak yang bukan dari asal Arab. Li'anna Aba Hanifah maula, karena Abu Hanifah maula, bukan dari Arab, hasil dari budak-budak belian. Wal a'immah thalatha min al-arab, dan a'immah yang ketiga selain Abu Hanifah mereka dari asal Arab. Wa ba'dhum wada' ahadith fi dhamm al-arab, dan mereka sebagian juga memalsukan hadis-hadis untuk mencera al-Arab. Hadza kulluhu min al-kadhibi wa min syarri at-ta'assub, dan ini dikarenakan dari kedustaan dan juga dari buah keburukan ta'assub. At-tanbihu tsani muhim. Adapun tanbih ataupun peringatan yang kedua. Taraktu asya'a katsira muta'ammidan, di mana Syekh meninggalkan beberapa perkara muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Fima yata'allaq bil a'immah al-arba'ah, terutama yang berhubungan dengan a'immah yang empat. Liqisaril waqt, untuk pertama ikhtisarul waqt, agar waktunya tidak panjang. Wa talaban lihusnil fahm, dan juga agar lebih memahamkan dengan keringkasan tersebut. Wa sa'adhkuru syai'an, dan saya akan menyebutkan sebagian. Taqaddam bil ams, yang telah dilewati di pelajaran yang lalu. Tafawutahum fi ilmi fi al-ahadith, di mana tingkatan derajat perbedaan mereka dalam ilmu hadis. Fa aqalluhum riwayatan lil hadis Abu Hanifah, maka yang paling sedikit daripada a'immah yang empat adalah Abu Hanifah dalam periwayatan hadis. Hatta qala al imam Muslim sahibus sahih, sampai berkata Imam Muslim sahibus sahih, sahih Muslim. Ma rawa illa bid'ata ashara haditsan, bahwa tidaklah meriwayatkan Abu Hanifah hadis kecuali antara 3 sampai 10 hadis saja. وهكذا ذكر غير من الأئمة, dan demikian selain Imam Muslim juga menyebutkan dari a'immah-a'immah yang lain. بعض المتعصبين من المتأخرين من أصحابه, maka mereka orang-orang yang fanatik dari pengikut Abu Hanifah yang terakhir. قالوا كيف مالك عنده الموطأ, bagaimana Imam Malik mempunyai muwatta', kitab muwatta', والشافعي عنده الأم, dan Imam Syafi'i mempunyai kitab al-Um. استخرجت أحاديثها, dikeluarkan hadis-hadisnya. Fi musnad al-Imam Asy-Syafi'i, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam musnadnya juga. Wa Ahmad ibn Hanbal 'indahu musnad, dan Imam Ahmad mempunyai kitab musnad. La bud an yakun li imamina musnad, maka labud, haruslah pada imam kami yakni Abi Hanifah mempunyai kitab yang agung. Fa wada'u kutuban makdzubah, maka mereka dari ta'assubnya membuat kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya tapi tidak benar. Wa ahadits mawdu'ah, dan hadis-hadis yang palsu. Wa alafu musnad Abi Hanifah, dan mereka membuat musnad Abu Hanifah. Akthar min wahid fa'ala dhalik. Dan lebih dari satu dari para muta'assibin yang membuatnya. Wa jama'uha fi kitab Masanid Abi Hanifah. Dan mereka membuat kitab yang besar Masanid, musnad-musnad Abi Hanifah. Ya'ni idza sahibukum 'indahu musnad wahid, maka jika madhab kalian Imam Ahmad punya satu musnad, nahnu masanid. Kami madhab Abi Hanifah mempunyai musnad-musnad yang banyak. Huwa fil hadis laysa katsiran riwayah. Maka dia dari segi ilmu hadis tidak mempunyai riwayat yang banyak. Wa kana mashghulan bit tafaqquhi akthar min al hadis. Yang mana dia lebih mementingkan tafaqquh daripada periwayatan hadis. Wa li hadza nassa 'adad min al a'imma 'ala annahu dha'if al riwayah. Maka oleh sebab itu banyak sekali dinisbatkan oleh para ulama ahli hadis bahwa dia itu periwayatannya dha'if. Wa hadza laysa bi ta'n fi fiqhi. Dan ini bukan pencercaan di dalam ilmu fikihnya. ويرجع طلاب العلم الى المجلد الثاني من السلسله الضعيفه. Maka silakan thalabatul ilm untuk merujuk di mujallad bab di jilid yang kedua dari silsilah as-sahihah al-dha'ifah. Al-dha'ifah. ليجد هناك كلام بعض كلام الائمه. Dikarenakan di sana akan didapati ucapan-ucapan para ulama. فلا نمدح الائمه بما نكذبه عليهم وعلى الرسول. Dan kita tidak memuji para a'imah dalam pendustaan-pendustaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza kana al-alim mubarrizan fi fan, maka jika seorang alim yang dia itu mempunyai kekokohan mubariz dalam cabang ilmunya, mathalan, seperti contoh, la yalzam an yakun fi kulli al-ulum kadhalik, maka tidak mengilzamkan, mengkonsekuensikan dia mempunyai kekuatan dari berbagai cabang ilmu. ومن أشهر كتب العقيدة. Dan dari yang paling masyhur dari kutub akidah. التي نقلت عقيدة أبي حنيفة وأصحابه. Yang dinukilkan kepada nisbah Abi Hanifah dan pengikutnya. المعروفة بالعقيدة الطحاوية. Yang ma'ruf dengan al-aqidah al-tahawiyah. نسبة إلى مؤلفها أبي جعفر محمد بن أحمد بن سلام الطحاوي. Yang dinisbatkan kepada Abi Ja'far Muhammad ibn Ahmad al-Tahawi. Wahyu ibnu Uqt al-Muzani sahib al-Shafi'i. Dan dia adalah ibnu Uqt dari sahib al-Muzani. Wahadhi al-Aqidah, dan aqidah ini, fi jumlatiha tuwafiq aqaid al-A'imma. Kebanyakan mengikuti dengan pendapat para al-A'imah. Illa masail nubbiha 'alayha. Kecuali beberapa perkara yang diberikan tambih perhatian padanya. Ka mas'alat al-iman, seperti masalah iman. Wa ikhraj al-amal, dan keluarnya amal. Wa anna ahlahu fihi mutasawun, bahwa yang keluar dari amal ini sama-sama sawa. Wa hadha khilaf qawla as-salaf, dan ini adalah menyelisihi dari ucapan as-salafus saleh. Wa min ahli al-ilm, dan dari sebagian ahli ilm, Ibn Taymiyah, seperti Imam Ibn Taymiyah, والذهبي, dan Imam Az-Zahabi, وابن أبي العز شارح الطحاوية, dan Ibn Abi al-Izz yang mensyarah At-Tahawi. من يرى أن الخلاف لفظي, bahwa mereka menganggap ikhtilaf di atas adalah ikhtilaf lafzi. وهذه مسألة دقيقة, dan ini adalah permasalahan yang sangat dakik, sangat rinci. سأترك الحديث عنها, saya menyebutkan hadis tentangnya. Khasyata alla tufhama jayyidan, yang mana saya menyebutkan di sini sedikit agar mudah difahami. Lakinni aqul, maka saya katakan, liqillati ahadithi, dikarenakan sedikitnya hadis rahimahullah dari Abi Hanifah rahimahullah, fa innahu akthara min tafri'il masail ala ma balaghahu min al-adillah, maka kebanyakan dia itu mengeluarkan tafriq masail daripada adillah-adillah yang ada. Wa aktsara min istikhdam al-qiyas wa ar-ra'i, dan banyak mengeluarkan pendapat dari kias-kias. Walakinnahu kana idza ja'at as-sunnah qabilaha, maka insyaallah jika datang dari sunnah maka diterima. Wa dhukira an Abi Hanifah asya' sahha ruju'uh, dan didapatkan dari Imam Abi Hanifah telah sahih rujuknya. Kama yu'raf hadza min al-kutub al-mabsutah, seperti diketahui di dalam kitabnya Al-Mabsutah. Fahadha min akbar ma dhukira anhu, dan ini adalah dari perkara yang dikhabarkan tentang Abi Hanifah rahimahullahu taala, rahimahullahu taala. Wa ba'dun nas, dan sebagian dari manusia, rubbama wal iyad billah yal'anuhu, bisa jadi di antara mereka melaknatnya, mencercanya, وبعضهم يبدعك اذا لم تبدعه, dan bahkan mentabdi', membid'ahkan kamu di saat tidak membid'ahkannya. فلنحذر هذا حفظكم الله, maka jauhilah perkara yang seperti ini. والعذر انه لم يكن له درايه بالاحاديث كغير من الائمه, maka diudzuri dikarenakan dia mempunyai beberapa periwayatan hadis yang sedikit, tidak seperti al-a'imah yang lainnya. وليقرأ طلاب العلم, maka agar membaca para thalabul ilm, risalah muhimmah, risalah yang sangat penting, di Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ismuha, yang bernama Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, kitab yang berjudul seperti itu. Wa hakadha iqra'u, maka bacakan, bacalah risalah al-'allamah al-imam Abdullah, risalah Imam Abdullah ibn al-Imam Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ibnu Imam Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ila ahli Makkah, kepada ahli Makkah, wa dzakir ma hasala min an-niqash, dan disebutkan dari niqash ataupun perdebatan yang ada, wa bayan ma yad'u ilayhi abuhu wa talamiduhu wa man ma'ah, dan penjelasan tentang bagaimana niqash dari madhab bapaknya bersama yang semadhabnya, لِدَفْعِ الشُّبُهَاتِ عَنْ دَعْوَتِهِ, untuk membela dan juga membela sunnah, dan juga untuk mencegah menjelaskan subuhat-subuhat, الَّتِي أَلْصَقَهَا بِهِ أَعْدَاؤُهُ, yang mana subuhat itu ditempelkan dan dibuat oleh musuh-musuh mereka, مِنْ أَهْلِ الْبِدَعْ وَالضَّلَالِ, dari kelompok أهل البدع والضلال. أرجو أن يكون الأمر قد فهم ما أريد, maka diharapkan agar saudara-saudara memahami dari apa yang Syekh inginkan disampaikan tadi. وأيضا هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية صغيرة, dan juga ada risalah yang kecil dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah, مطبوعة, yang sudah dicetak, بعنوان, dengan judul فتوى حول الأئمة الأربعة ومراتبهم, itu namanya fatwa haula al-imah al-arba'ah wa maratibihim, وبين, dan dijelaskan padanya, annu kathura al-jahmiyah wal mu'tazilah, bahwa kebanyakan dari kelompok al-jahmiyah dan mu'tazilah, al-mu'tazilah, fi ashab al-madhhab al-hanafi, pada kelompok pengikut Imam Abi Hanifah, fa sara yuqal ashab Abi Hanifah fihim al-jahmiyah wa fihim kadha wa kadha, maka mereka mengatakan bahwa kelompok Abu Hanifah itu ada al-jahmiyah dan yang lainnya. فَالْأَئِمَّ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا عَلَى أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ, dan para ulama yang berbicara atas madhab Abi Hanifah, وَذَمُّوهُمْ, dan mencelaknya, وَبَدَّعُوهُمْ, dan membid'ahkannya, إِنَّمَا أَرَادُوا هَؤُلَاءِ الْجَهْمِيَةِ, yang diinginkan bukan Syekh ataupun Abu Hanifah sendiri, tapi kelompok Al-Jahmiyah. لِأَنَّ الْقُضَاةِ فِي الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَةِ, dikarenakan para kudoh, para qadi-qadi di daulah al-Abbasiyah, ila daulah al-Mamalik, kepada daulah al-Mamalik, ila daulah al-Uthmaniyin, dan kepada Uthmaniyin, daulah Uthmaniyin, 1919, kul hadhihi al-qurun, maka semua kurun ini, zaman ini, wal-qudat wal-muftun min al-Hanafiyah, dan kebanyakan dari qadi-qadi maftun dari kelompok Abu Hanifah, walakinnahum fil aqidah jahmiyah, namun pada hakikatnya pada akidah mereka adalah al-jahmiyah, wa mu'tazilah, dan kelompok al-mu'tazilah, wa maturidiyah, dan maturidiyah, lam yakunu ala tariqat Abi Hanifah wa ashabih, maka mereka tidak pada madhab Imam Abi Hanifah dan pengikutnya, hatta fi mas'alatil iman, bahkan dalam permasalahan al-iman, fayaqulu ibn Nujaym al-Hanafi, maka berkata Ibnu Nujaym al-Hanafi, fi kitabih al-Bahr al-Ra'iq, di kitabnya al-Bahrul Ra'iq, al-Ra'iq, al-Bahrul Ra'iq, fi syarh Kanzud Daqa'iq, fi syarh Kanzud Daqa'iq, fi bab al-Riddah, di bab al-Riddah, yaqul qala al-mutaqaddimun min ashabina, bahwa kelompok terdahulu dari kelompok kami, yakni Abi Hanifah, innal iman i'tiqad wa qaul, bahwa iman itu adalah al-i'tiqad dan ucapan. Wa ammal mutaakhiruna min ashabina wal mutakallimun, adapun kelompok terakhir dari kelompok Abu Hanifah dan dari muntasab dari ahli kalam, fayaquluna innahu at-tasdiq faqat, bahwa mereka mengatakan iman itu hanya tasdik, hanya mengimani saja. Hatta law lam yaqul wa lam ya'mal. Meskipun tidak mengucapkan dan tidak mengamalkan. Thumma qalu wa hadha huwa ar-rajih. Maka kata mereka ini dia yang rajih. Idzan farajjahu qaul la yaquluhu la Abu Hanifah wa la ashabu. Maka kesimpulannya mereka merajihkan ucapan yang Abu Hanifah tidak menyebutkannya dan pengikut-pengikutnya tidak menyebutkannya. Idzan kathura al-jahmiyah wa ahlul bid'ah fi al-muntasibin ilayh, maka terlalu banyaknya kelompok al-jahmiyah dan mu'tazilah yang mengikuti madhab Abi Hanifah. Wa min asbabi dhalik, maka dari sebab itu, anna ad-dawla ma'ahum min awakhir ad-dawla al-abbasiyah, maka mulai dari awal daulah Abbasiyah, yumkin 800 sana, sekitar 800 tahun, yahkumun al-'alam al-islami, yang mana mereka menjadi hakim dari umat-umat Islam, negeri-negeri Islam, wayafriduna 'aqidatahum bil quwwah, dan mereka mewajibkan landasan akidah seperti tadi dengan kekuasaan dan kekuatan mereka. Hatta qaddamu Abu Hanifah 'ala jami'il a'immah, bahkan didahulukan Abu Hanifah dari ulama-ulama yang lainnya. Wal a'immah tsalatsa al-akharun, dan ulama-ulama ketiga yang selain dari Abi Hanifah, a'lam minhu bil hadis wa bil Qur'an, lebih faham dari ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'an. Al-Imam Asy-Syafi'i tanaqasha ma'a Muhammad bin al-Hasan sahib Abi Hanifah, melaksanakan niqas dengan sahib Abi Hanifah. Wal qissah sahihah, dan kisahnya benar, sahih. Wa dzakartu lakum Muhammad lamma rahal ila al-Madinah, Muhammad bin Hasan. Maka disebutkan Muhammad bin Hasan di saat datang ke Madinah. Wa sami'a min Malik al-Muwatta, dan mendengar dari Imam Malik di kitabnya Muwatta. Taraja' an masail, maka dia rujuk kepada masalah-masalah. Fa qala asy-Syafi'i li Muhammad bin al-Hasan, maka berkata Asy-Syafi'i yang bernama Muhammad bin Hasan, hal tunadhiruni 'ala al-insaf, maka apakah kalian ingin tunadiruni dalam perkara insaf, dalam keadilan, dalam menghukumi. Wa kana yara anna shaykhahu Abu Hanifah a'lam min shaykhihi Malik, karena dia menganggap Abu Hanifah lebih berilmu daripada Imam Malik. Qala 'ala al-insaf ay al-'adl, maka dia mengatakan aku berada dalam keadilan. Qala as'aluka, maka aku bertanya kepada kamu, man a'lam bi kitabillah, siapa yang lebih faham dari permasalahan Al-Qur'an? Sahibuna Malik am sahibuk? Syekh Imam Syekh kita Malik ataupun Abu Hanifah? Qala Malik, maka dikatakan Imam Malik. Qala wa man a'lam bi haditsi Rasulillah, maka siapa yang lebih mengetahui dari hadis-hadis Nabi? Malik atau Abu Hanifah? Imam Malik ataupun Abu Hanifah? Qala Malik, maka dikatakan Imam Malik. Qala wa man a'lam bi aqwali sahabah, maka siapa dari antara mereka yang mengetahui ucapan-ucapan para sahabat? Malik atau Abu Hanifah? Malik ataupun Abu Hanifah? Qala Malik, maka dikatakan Malik. Qala ya Muhammad, maka dikatakan wahai Muhammad. Ma baqiya illa al-qiyas, maka hanya yang tertinggal adalah qiyas saja. فالذي ما عنده هذه الأصول على أي شيء يقيس, maka bagi mereka yang tidak mempunyai asal-asal, bagaimana mereka itu untuk melaksanakan qiyas? فلقلة روايته للسنة, maka dari kesedikitannya Abu Hanifah dalam periwayatan hadis. كان تقريره السنة لطلابه مجملا, maka dia memberikan takrirat dari sunnah-sunnah secara umum, mujmal. Aks taqrir Malik wa Syafi'i wa Ahmad, berbeda dengan qararat dari hadis-hadis Malik dan yang lainnya yang secara tafsil, secara terperinci. Falamma kana taqriruhu mujmalan, maka di saat penjabaran dari hadis-hadisnya secara umum, li asbabin dzakarna ba'daha, maka dari sebab-sebab yang telah disebutkan, kathura ahlul bid'ah fil muntasibina ilayh, maka banyaklah ahlul bidah yang mengikuti berintisab kepada madhabnya. Nas'alullah an yarhamahum ajma'in, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya. A'ni ulama as-sunnah laysa ahlul bidah, ya'ni ulama ahlus sunnah bukan ulama ahlul bidah. Wa as'alullah an yarzuqana wa iyyakum al-'ilma an-nafi', semoga Allah memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat. A'tadzir ilaikum ataltu 'alaikum, maka kami mohon maaf telah sedikit panjang dalam tanbihnya. Lakin ra'aitu annahu la budda min hadhain at-tanbihain, tapi saya sangat melihat bahwa Dua perkara ini sangat penting. Wali al-Imam Ibn Baz wal Imam al-Albani, dan Imam Ibn Baz dan Imam al-Albani, ta'liqat 'ala al-'aqidah at-tahawiyah, mempunyai ta'liq kepada akidah at-tahawiyah. Yanbaghi li talibil ilm an yattali'a 'alayhima, yang sangat dianjurkan untuk para thalabul ilm untuk kembali merujuk kepadanya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, la tambih.